Jujur lo ya. Tambeng amat ya. Ya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif wal arba'atu al-baqiyatu. Empat yang sisa dari mausul mustarok setelah kemarin man dan ma. Maka empat yang sisa tusta'malu lil aqil wa ghairihi. Itu digunakan untuk akil atau yang lainnya. Takul fi ayyin yu'jibuni ayyun koma. Ayyun komat. Ayyun koma. Ayyun komata. Ayyun komu. Ayyun kumna. Baik. Sawa'un kana al-qa'imu akilan au hayawanan. Nah ini apakah yang al-qa'im itu akilan, makhluk yang berakal atau hewan? Ya, ini sama seperti ma dan man. Cuma prioritas man itu lil akil, ma ghairu akil. Namun terkadang kebalikannya. Man juga terkadang untuk ya lil apa? Ghairul alim ya. Kita nyebutnya ghairul alim karena man itu juga mausul mustarok yang diberikan pada Allah. Taib amin tu man fis sama. Irhamu man fil ard. Yarhamkum man fas man fis sama. Kemudian ayatnya apalagi kemarin? Wa indahu ya. Apa kemarin ayatnya? Wa man indahu ilmul kitab. Wa man indahu ilmul kitab. Nah, fadal baca Mas Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Hafizahullah Taala wa qawluhu tustamalu lil aqili wa ghairihi ay batrikul istaroku. Batrik, apa tuh batrik? Ratu Batrik tuh ratu Belanda, Bibit. Batrik, bitorik, batrik. Bitorikil istiroki kama huwa zohir. Afan, serik tau. Antum udah ikut kajian ini udah lama nih. Baca begini masa masih batrik? Bitorik. Hah? Bitorik. Bitorik. Tadi dengar ada batrik. Bitorik. Oh, bitorik. Terus, ulang. Bitorikil istiroki kama huwa zohirun kalamuhum. Oh, kama huwa zohiru kalamihim. Kama huwa zohiru kalamihim. Wa qawluhu yu'jibuni ayyun koma ila akhir fa ayyun fil awalun fi awalil bimakna alladhi wa fisani bimakna allati wa fisalisi bimakna alladhani wa fil rabi'i bimakna allatani wa fil khamisi bimakna allazina wa fil sadisi bimakna allati wa hiya fil jami'il fa'ili. Wa hiya fil jami'i fa'ilun. Wa hiya fi jami'il fa'ilun. Dilihat Mas Bibit ketika baca itu ya maknanya apa gitu ya kan, biar kita bisa menjangkau i'rabnya apa. Ya, perhatikan. Wa qawluhu tustamalu lil aqil wa ghairihi, yaitu ayyun dari mausul mustarak. Ya. Ai bi tariqil istiraq kama huwa zahiru kalamihim. Itu dengan metode istiraq, artinya dia sama ditempatkan untuk beragam makna bilafdin wahidin, namun dengan satu lafaz aja yaitu ayyun. Ya. Baik. Wa qawluhu yu'jibuni ayyun qoma ya. Yu'jibuni ayyun qoma ila akhir. Maka ayyun di awal di ayyun qoma itu maknanya alladhi. Ya, tahu dari mana? Lihat di silah mausulnya. Maka di situ ada a'id yang kembali kepada ayyun, cocoknya adalah alladhi. Ya. Tapi barakallahu fik. Wa fisaniyah bi makna allati. Ya. Ayyun qomat. Nah, tahu dari mana? Lihat dari domir a'id yang ada di qomat yang kembali kepada ayyun, yaitu hiya. Nah, itu maka dia adalah allati. Wa fisalis allatani. Ya. Ayyun qoma. A'idnya ada alif tasniyah. Ayyun qomata. Ini sama allatani. Ya, muannasnya, musanna. Wa fil khamis ayyun qamu. Itu ada waw jamaah kembali kepada ayun, maka berarti ayun maknanya alladzina. Wa fis sadis allati atau allai atau allawati. Ya, pada contoh ayun kumna, yaitu nun inas yang menjadi a'id kembali kepada ayun. Ya. Wa hiya fil jami'i fa'ilun. Nah, ayun itu semuanya itu adalah fa'il dari mana? Yujibuni. Yujibu fi'il mudhari, nun wiqaya, ya domir, ya, muttasil mabni ala sukun fi mali raf, fi mali nasbin fa maf'ulun bih. Nah, ayun itu adalah ya, isim mausul mustarok. Ya, isim mausul mustarok. Tabarakallahu fikum. Ah, bi makna alladhi fa'ilun. Baik, lanjut bibit. Qauluhu sawa'un kana al-qa'imu akilan aw hayawanan. Hada fi ghairi ayyun qamu. Li anna wawal jama'ata la mudafun ilaihi, Mas Bibit. Li anna wawa al-jama'ati la tustamalu illa li jama'ati dzukuri al-uqala'i. Naam, ini sama seperti hum. Ya, seperti hum ketika sahibul mutamimah memberikan contoh apa? Ya, yujibuni mastaraitahum. Ketika ada orang mengatakan istaraitu humuran. Humur jamak dari apa? Himar. Maka antum ketika mendengar itu mengatakan apa? Yujibuni mastaraitahum. Ini keliru, yang tepat ya mastaraitaha. Ya, karena jamak ghairu aqil yang dihukumi muannas. Ya. Maka diberikan domirnya itu adalah domir mu'annas mufrad. Nah, maka mashtaraitaha. Nah, begitu juga dengan waw jama'ah. Ya, perhatikan. Beliau memberikan contoh. Ya, yujibuni ayyun qamu. Nah, perhatikan. Sementara beliau mengatakan, ini sama aja ayyun ini dapat diterapkan untuk akil atau hayawanan. Ya, ini bisa tepat namun pada selain ayun qamu. Kenapa? Karena waw jamaah di ayun qamu la tustamalu illa li jamaati dzukur al-uqala. Kecuali pada jamaah muzakkar yang berakal. Taqul az-zaidun qamu. Ya. Az-zaiduna qamu. Nah, waw jamaah nanti kembali kepada mana? Zaidun. Ya. Jangan antum katakan. Ya. Antum katakan ra'aitu al-humura qamu. Al-humura qamu. Humur jamak dari apa? Himar. Himar. Ra'aitu al-humura qamu. Ya, harusnya apa? Qamat. Ya. Ra'aitu al-humura qamat. Berdiri. Nah. Atau berlari gitu kan. Himar-himar ngapain sih aktivitasnya? Ya. Berjalan. Ya, taib. Fa yustakhdamu lahum dhamirul muannasah. Maka yang digunakan untuk ya untuk ini untuk nah ini cuman beliau lahumnya ini kembali ke mana nih? Fa yustakhdamu lahum digunakan dhamir muannasah lahumnya ke mana? Ghairu aqil. Nah, hum kan juga beliau memberikan tanbihum domirun la yustamalu illa li jama'ati dzukur al-uqala. Gitu kan. Harusnya apa? Wa istakhdamu laha. Gitu. Domiru al-mu'annasah. Nah. Berarti ini catatan juga ini buat pensyarah. Ya? Ketika beliau mengkritik Al-Hattabi, ternyata beliau sama juga. Nah, ini kita juga mungkin kena kritik juga. Ya, begitulah. Baik. Nahu al-hamiru qamat. Nah. Wal-kutubu saqatat. Nah. Kitab-kitab jatuh. La yuqal qamu wala saqatu. Hakadha. Ini sahih ya, ikhwah. Baik. Wa amma al. Adapun al. Ini al-mausulah. Berarti dia nanti bisa masuk ke fi'il. Ya. Namun dengan catatan, fi'ilnya harus fi'il mudhari. Atau dia masuk ke mana? Ke isim fa'il. Ya. kalau diberikan contoh di sini oleh Al-Hattabi, isim fa'il, isim maf'ul. Padahal dia juga bisa masuk ke fi'il. Fi'ilnya namun diberikan catatan oleh ya Ibnu Hisham Al-Hansori di Syarah Sudurul Dahab, hanya fi'il mudhari. Sebagaimana ada syahid, syairnya itu ada syairnya yang menjadi syahid ya. Ma anta bihakamin at-turdo hukumatuhu. Nah, at-turdo allati turdo hukumatuhu. Begitu. Taib. Di Alfiyah juga Ibnu Malik menyebutkan ahli ini ya, dan Ibnu Aqil juga memberikan sampel syair tadi. Ya. Nah, Ibnu Hisham di Syarah Sujudul Jahab menjelaskan rinci hal ini. Hal mausul masuk ke fi'il mudhari. Paham enggak, Tim? Ya. Taib. Wa ma al fa inna ma takunu isman mausulan. Dia ada isim mausul. Idza dakhalat ala ismil fa'il. Kalau dia masuk ke isim fa'il aw ismil maf'ul atau ke isim maf'ul. Ka ad-darib wal madrub. Berarti maknanya apa? Alladhi daraba walladhi duriba. Ya. Kenapa? Karena al-madrub maknanya dipukul, berarti maknanya duriba atau yudrabu. Naam. Wa nahu innas sadaqat innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya. Berarti inna al-musaddiqina. Ya. Innal ladina musaddiqin wallati musaddiqat. Begitu. Wa qawlihi ta'ala wassaqfil marfu' wal bahril masjur. Nah, namun beliau di sini enggak menyebutkan ya, bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, bisa. Nih, ini saya sebutin deh di sini deh. Ya, Ibnu Hisham di Syarah Sujurul Dahab, mana papan tulis? Apa? Spidol. Namun dengan syarat ini hanya pada fi'il mudhari dan ikhtiari, bukan hanya daruratus syi'r. Nah. Ini Ahmad. Oh, bisa ya. Ma anta ya bihakamin at-turdo. Ini syahidnya di sini. At-turdo hukumatuhu. Ma anta. Ma anta bihakamin at-turdo. At-turdo berarti maknanya apa? Allati at-turdo. Allati turdo hukumatuhu. Hukumah dia menjadi naibul fa'il dari at-turdo. Engkau bukanlah orang yang keputusannya diridhoi. Syahidnya at-turdo allati turdo. Kata Ibnu Aqil dan Ibnu Hisham, ini fi ikhtiyari, berarti boleh digunakan pada selain syair. Ya, untuk mengatakan begini. Namun dengan syarat fi'ilnya hanya fi'il mudhari. Roh itu ya. Zaidan al-Yadrib Amron. Nah, Al-Yadrib. Kurang do ya. Sinilah. Al-Yadrib. Al-Yadrib maksudnya apa? Alladhi. Alladhi Yadrib. Nah, itu perhatikan. Spidolnya enggak ada yang lain ya? Ada? Tipis-tipis amat spidolnya. Ya. Baik, kita baca syarahnya sekarang sini. Ya, gantian baca syarahnya. Fadal. Hah? Mantok-mantok. Ini spidol barunya. Hah? Nyantum. Antum banyak banget sendiri ya? Gelas sendirilah. Sakan sendiri enggak ada sakan sendiri. Kontrak di sini gitu. Bismillah. Qala syarih hafidhullah ta'ala qawluhu idza dakhalat 'alas ala ismil fa'ili ila akhir ay yashtaratu la likauni al isman mausulan an tadkhula ala wasfin sarihin kasmil fa'ili wasmil maf'uli muradan biha bihal hudutsu bihima muradan bihimal hudutsu fal awwalu nahu ja'a ad-daribu zaidan fad-daribu fa'ilun ja'a wa al fihi ismun mausulun bima'na alladhi wa huwa ismun fa'ilun ya'malu wa huwa ismu fa'ilin wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amal al-fi'li wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala al wa bihi arafna ismiyataha li'anna adh-dhamaira la ta'uddu illa ala al-asma'i wa zaidan maf'ulun li-daribu wal-ma'na ja'a alladhi daraba zaidan wa nahu qawluhu ta'ala wa nahu qawlihi ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqati ay alladhina tasaddaqu wallai tasaddaqna nam tasaddaqna. Baik, kata pensyarah di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi. Ya. Wa amma al-i fa innama takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'il aw ismil maf'ul ay yushtaratu li kauni al, dipersyaratkan keadaan al itu isman mausulan, dia bisa dianggap sebagai isim mausul, dipersyaratkan apa? Antadkhula ala wasfin sharihin. Dia masuk kepada isim sifat yang soreh. Isim sifat yang soreh berarti isim fa'il, isim maf'ul. Semisal isim fa'il, isim maf'ul. Muradan bihima al-hudusu. Nah, yang diinginkan, ditujukan dari keduanya, isim fa'il dan isim maf'ul ini, adalah al-hudus. Adanya hudus, kejadian. Nah, adanya kejadian. Kejadian. Tapi berarti adanya seakan-akan ada fi'il gitu. Ya, fi'il itu kan ya menunjukkan kepada sebuah apa? Kejadian. Kebuah kejadian. Kalau fi'il qoma berarti ya dulu ala al-hudus. Hudusnya apa? Qiyam. Jalasa hudusnya apa? Julus. Nah, dan seterusnya. Fal awwal nahu ja'a ad-daribu Zaidan fa ad-daribu fa'ilun dari ja'a. Maka al fihi ismun mausulun. Dia isi mausul di situ. Bimakna alladhi. Ya. Tapi berarti kalau begitu yang fa'ilnya berarti apa? Alnya. Ya. Alnya. Karena nanti dia maknanya apa? Bimakna alladhi. Wa huwa ismu fa'ilin. Ya. Ya malu amalal fi'li. Kan ad-dharib dia isim fa'il. Beramal amal? Fi'il. Nah, seakan-akan alladhi dorobah, begitu. Atau alladhi yadribu. Nah, berarti fa'ilnya bukan isim fa'ilnya. Fa'il dari ja'a berarti apa? Al-mausul. Al-mausul mustarok. Ngerti gak sini? Ya. Tapi barakallahu fik. Mana lagi berikutnya? Berarti nanti sifat yang dia beramal amal fi'il, dia nanti la mahalla laha min al-i'rab. Ya, taib. Nanti ada aitnya. Wa fa'iluhu domirun. Ya, fa'il dari ad-dharib karena dia beramal amal fi'il, berarti nanti dia juga punya fa'il. Fa'ilnya mana? Ya, mustatirun domir mustatirun fihi jawazan. Ya, takdiruhu huwa. Huwa ya'udu ala al. Kembalinya ke mana? Ke al. Ya, wabihi, maka dengan hal ini arafna ismiyataha. Kita mengetahui status keisiman si al ini. Maka al ini bukan huruf. Ya, dia adalah isim mausul, bukan harful mausul. Karena dibedakan nanti mausul harfi, al enggak termasuk di sini. Al termasuk mausul mustarok, dan dia adalah bagian dari asma, minal asma. Nah, tahu dari mana? Li anna dhamaira, karena yang namanya domir. Kan tadi ja'a ad-dharibu Zaidan. Ad-dharib dia isim fa'il beramal amal fi'il. Kalau beramal amal fi'il dia berarti punya fa'il. Fa'il ini domir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali ke mana? Ke al. Nah, berarti kembali ke al. Kembali ke al. Nah, dengan ini kita mengetahui bahwasanya al adalah isim. Kenapa? Karena domir dia tidaklah kembali kecuali kepada isim. Kan kata kembali ke al, berarti al itu adalah isim. Ya, paham sini? Baik. Maka Zaidan di situ maf'ulun bih dari dorib wal makna ja'a alladhi doroba Zaidan. Nah, ini juga jadi iskal. Kenapa fa'ilnya ad-dorib? Kenapa enggak al aja? Kan maknanya ja'a alladhi doroba Zaidan. Berarti doroba Zaidan itu silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Fa'ilnya ya al aja. Ya. Nahu qawlihi ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat ay alladina tasaddaqu. Ya, wallai atau wallati atau lawati tasaddaqna. Ya. Taibarakallahu fik. Jelas ya? Wah, di sini. Ah, muslim baca muslim. Hai Musri. Suma qala syari wasani nahu ja'a al-madrubu abduhu fal-madrubu fa'ilun ja'a wa alfi fa'ilu ja'a. Fa'ilu ja'a. Mudhof nanti bimbabil hikayah ja'anya. Mudhof nilai. Wa al fihi ismun mausulun bima'na alladhi wa huwa ismun wa huwa ismul maf'uli ya'malu amalal fi'li wa huwa ismul maf'ulin ya'malu amalal fi'li al mabni lil majhuli wal abnu naibun fa'ilun naibu fa'ilin lismil maf'uli wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilaihi ta'udu ala al wa biha arafna ismiyataha lima taqaddama wal makna ja'a alladhi duriba abduhu bidomi awalihi wanahu qawlihi ta'ala wassaqfil marfu wal bahril masjur ay alladhi rufi'a walladhi sujira wa innama nuqalul i'rabu wa innama nukila al-i'rabu ila ma ba'daha likauniha ala suratil harfi fahiya ma'a silatiha kal murakkabi al-masjiyi alladhi yadharul i'rabi ala al-akhiri alladhi yudharul i'rabu ala akhirihi. Baik. Mana muslih bacanya? Wasani ja'a al-madrub abduhu. Perhatikan ya, isim maf'ul dia beramal amal fi'il. Nah, kalau dia beramal amal fi'il, berarti fi'ilnya bukan seperti fi'il yang isim fa'il. Bina lil ma'lum. Berarti dia fi'ilnya adalah bina lil majhul. Karena dia maknanya alladhi duribah. Begitu. Alladhi fu'ila, alladhi yuf'alu. Kalau dia wazannya maf'ul. Ya, atau kalau dia dalam bentuk ya, isim maf'ul. Nahu ja'a al-madrubu abduhu. Maka al-madrub fa'il. Nah, ini lagi-lagi ya. Kalau kita lebih senangnya apa? Fa'ilnya mana? Al. Al-mausul. Fa'il. Fa'il dari ja'a. Al-fihi isim mausul bimana alladhi. Wahuwa ismu maf'ulin di isim maf'ul. Alladhi ya'malu amalal fi'li, yang dia beramal amal fi'il. Namun fi'il yang dia beramal situ mabni lil majhul. Maka abdu di situ naibu fa'ilin, ismil maf'ul. Ya. Baik. Telah datang orang yang budaknya dipukul, gitu maknanya. Ya. Baik. Wa huwa mudafun ha abduhu mudafun ilaih ta'udu ala al. Nah, ini penting nih. Aidnya. Aidnya adalah domir ha yang ada di abduhu yang jadi mudafun ilaih. Ja'a al-madrubu abduhu. Kembalinya kepada al. Ya. Wa biha arafna ismiyataha. Dan dengan ini kita pun menjadi tahu status keisiman dari al. Lima taqaddama berdasarkan penjelasan yang lalu. Wal makna ja'a alladhi duriba abduhu atau yudrabu abduhu bidomi awalih, dengan didomahkan awal karena dia sudah mughayyiru sighah. Wa nahu qawlihi ta'ala wasaqfi al marfu. Lihat marfu di situ dia adalah isim maf'ul. Ya. Berarti wawnya itu waw qasam ya. Wasaqfil marfu. Ya. Dan saqfi itu apa? Atap ya. Dan demi atap langit yang marfu yang diangkat. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang di dalamnya ada api. Ya. Wal bahril masjur. Nah, karena dia marfu itu isim maf'ul, berarti dia beramal amal fi'il. Ya, berarti wasaqfil ladzi rufi'a gitu. Ya, wal bahril ladzi sujira. Nah. Gitu. Wa inna manukila al-irabu ila ma ba'daha. Ya. Nah, namun dipindahkan irab kepada yang setelahnya. Dari siapa? Dari al ini. Al ini dipindahkan irabnya kepada yang setelahnya. Kenapa? Likauniha ala suratil harfi. Karena keadaannya dia dalam bentuk huruf. Oh, jadi seakan, jadi menurut pendapatnya musannif di sini, yaitu pensyarah kitab Syekh Ahmad Muhammad bin Sabit Al-Usofi, dia kayaknya enggak pantas jadi fa'il karena bentuknya bentuk huruf. Nah, dia dinakal. Oh, hak dia sebagai ya, hak dia, hak mu'rab dia dinakal, dipindahkan ke isim fa'il atau isim maf'ul yang dia masuki, apakah tadi al-madrub atau ad-dharib gitu. Paham enggak sini? Fa hiya ma'asilatiha, dan dia dengan silahnya, silah mausul, dengan ad-dharib, dengan al-marfu, dengan al-masjur, kal murakkabi al-masji, seperti murakkab masji. Ya, yang tersusun dari dua isim menjadi satu isim. Alladhi yadhhar al-i'rabu ala akhirih. Ya. Yang dia nampak i'rabnya pada akhirnya. Wa amma dzu, adapun dzu. Zu yang maknanya adalah isim mausul. Fa khasatun bi lughati tay. Dia khusus untuk lugah Bani Tay aja. Taqul ja'a dzu qama. Wa dzu qamat, wa dzu qama, wa dzu qamata, wa dzu qamu, wa dzu kumna. Berarti kalau ja'a alladzi dzu qama, ja'a dzu qama berarti ja'a alladzi dzu qama. Taib. Nah, ini khusus untuk lugah Tay. Ya, wa huwa bitasdidil ya, kata pensyarah. Itu dengan ditasdidkan ya tay. Ya, wa hamzi akhirih. Dan ada hamzah di akhir tay. Tay. Ala wazan sayyid. Wazannya sayyid tay. Alal masyhur, berdasarkan pendapat yang masyhur. Wa yuqalu bila hamzin, tanpa hamzah tay gitu. Ya, aidan kama fi syarh Muslim. Ya, tay. Ah, yang masyhur tay ada hamzahnya. Nah, to ini mana? Wa huwa Abu Qabilatin minal Yaman. Ini bapaknya ya, suku di Yaman. Bapaknya para kabilah di Yaman. Taim. Taqulu ja'a dzuqamah. Ya, ila akhir ai sawa'un kana alqa'imu aqilan, apakah yang qoma itu berakal atau ghairu aqil? Ala tafsiri sabiq fi ayun qamu. Berdasarkan perincian yang lalu di ayun qamu. Berarti nanti wau jamaahnya itu enggak boleh diperuntukkan untuk ghairu aqil. Qala syairuhum, berkata penyair mereka dari kalangan ya qabilah Toy, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ridu hafartu wa dhu tawaitu. Wa dhu tawaitu. Ya. Perhatikan syahidnya di sini ai allati hafartuha wallati wallati tawaituha. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Maka sesungguhnya air ini adalah air bapak dan kakekku. Wa bi'ri, dan sumurku, zu hafartu. Maknanya apa? Allati hafartu, yang aku gali. Wa zu tawaitu, dan yang aku lipat. Nah, karena bi'ir dia adalah mu'anas, maka zu maknanya allati. Ya. Maka zu maknanya adalah allati. Wa zu tawaitu, dan yang aku lipat. Taib. Ini berdasarkan pendapat mereka ini. Ya, wal masyhuru anhum ifraduha wa tadhkiruha wa bina'uha ala sukun kama ra'aita. Dan yang masyhur dari mereka dari Bani Toy, penyebutan zu ini berarti apa? Ifraduha dengan mufrad wa tadhkir, berarti kan nanti zu itu ada jamaknya. Zu jamaknya apa? Ya, zawat. Ya. Dengan mufrad, dengan tazkir, berarti bukan dengan zat. Ya. Dengan mufrad, dengan muzakkar, wabina uha ala sukun. Dan babni ala sukun. Zu terus. Ya. Ra'aitu zu koma. Ya. Marartu bi zu koma. Ja'a zu koma. Wabina uha ala sukun kama ra'aita. Wa minhum man yu'ribuha i'rabadhi. Nah, di antara mereka ulama, orang-orang yang ahli nahwu yang ada dari negeri Toy, man yu'ribuha, ada yang mengi'rab zu seperti i'rabnya zi yang maknanya sahib. Fa yaqul ja'a zu qama ra'aitu za qama marartu bi zi qama. Namun zunya ini adalah zu mausul, bukan zu asma'u sittah. Tapi i'rabnya seakan-akan seperti i'rabnya zu asma'u sittah. Wa qad ruwiya qawlu sya'ir, diriwayatkan ucapan seorang penyair, fa hasbi min zi indahum, ya, indahum bukan andahum ya, indahum ma kafatiya ka ma kafaniya. Fa hasbi, maka cukuplah min zi indahum. Nah, ini berarti pakai seperti i'rabnya asmaul khamsah. Ya. Kalau dia lugah yang pertama kan berarti fahasbi man zu indahum maka fa'aniya. Maka cukuplah ya diriku dari zat yang mencukupi mereka semua, yaitu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bil ya 'alal i'rab. Ya, dengan ya. Ya, kalau itu alal i'rab, wa bil waw alal bina. Kalau waw pakai bina mabni. Namun ini lugah mereka. Namun lugah yang pertama apa? Bahwasanya zu itu mabni ala dom. Ya. Fi salah satu ahwal, di tiga keadaan tadi. Fi mahali i'rabin, fi mahali tinasbin, fi mahali jarrin. Barakallahu fiik. Udah datang Ustaz Yusuf? Udah mau setengah satu ini? Hah? Udah mau setengah dua ini? Cukup dulu kali ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di murojaah ikhwan ya.